Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan kajian dari kitab Afsarul Mukhtasarat karya Muhammad bin Badruddin bin Balban Ad-Dimashqi rahimahullahu taala, di mana kita telah sampai pada pembahasan tentang al-aniyah. Qala al-muallif rahimahullah, kullu ina'in tahirin yubahu ittikhadhuhu wa istimaluhu. Hukum asalnya adalah seluruh bejana yang tahir, bukan yang najis, itu yubahu ittikhadhuhu wa istimaluhu. Ya, boleh untuk ittikhadh dan istimal. Ittikhadh itu adalah ya ketika kita mendapatkan bejana tersebut, entah dengan cara membelinya atau dengan cara membuatnya. Maka itu namanya ittikhadh. Sedangkan istimal, maka ketika kita menggunakannya untuk sebuah kegunaan tertentu. Ya, jadi kalimat pertama ini menunjukkan kepada kita bahwa hukum asalnya dari seluruh bejana, selama dia tahir, maka yubahu ittikhadhuhu wa istimaluhu. Hukum asalnya adalah boleh untuk membelinya atau membuatnya atau memesan kepada orang lain untuk membuat bejana tersebut, dan boleh bagi kita untuk menggunakannya. Ya, dalilnya adalah perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ightasala min jafnah wa tawaddaa min taurin min sufr wa taurin min hijarah wa min kirbah wa adawah, dan seterusnya macam-macam jenis bejana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggunakan, ya, baik itu dengan wudu atau dengan ghusl atau dengan penggunaan-penggunaan yang lain. Maka dalilnya adalah perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ina'in tahir mubah, ya, ittikhadhuhu wa istimaluhu. Maka di sini ini adalah hukum yang sangat umum, ya. Tentunya ada pengecualian. Ya, pengecualian yang pertama, sebelum kita masuk kepada pengecualian yang disebutkan oleh muallif rahimahullah, oleh penulis rahimahullah, ya, kita hendak menyebutkan pengecualian, yaitu bagaimana jika hukumnya ina tersebut adalah ina yang maghsub. Kalau kemarin kita telah membahas bagaimana jika airnya maghsub, airnya kita rampas dari milik orang lain, atau airnya hasil curian, maka apa hukumnya? Hukumnya haram jika kita menggunakannya. Akan tapi kalau kita menggunakannya, ya, kita dapat dosa. Kemudian kalau kita menggunakannya untuk mengangkat hadas, hadas yang terangkat atau tidak? Tidak, karena itu fi'lun. Sedangkan untuk menghilangkan najis, maka itu sah atau tidak? Sah, karena itu tarkun, walaupun berdosa, ya. Jadi hukum untuk ma'un maghsub, air yang hasil rampasan dari milik orang lain atau hasil curian, maka hukumnya haram digunakan. Tapi ya, dia tetap disebut tahur kemarin, air tahur, karena apa? Karena dia masih bisa mengangkat atau menghilangkan najis. Sedangkan kalau ina'un maghsub, bejananya yang kita rampas atau kita curi milik orang lain, maka ya tentunya hukumnya tetap haram. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah kita sebutkan kemarin, inna dima'akum wa amwalakum alaikum haram ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Ya, sesungguhnya darah dan harta kalian itu haram sebagaimana mulianya, sebagaimana hurmahnya, ya, haramnya, ya, yaumikum hadza, hari ini, dan kemudian haramnya, ya, syahrikum hadza, bulan ini, dan haramnya negeri ini, ya. Jadi yaitu Makkah. Jadi tidak boleh bagi kita untuk merampas atau mencuri. Akan tetapi ina'un maghsub, ketika dia digunakan untuk taharah, setelah kita sepakat bahwa hukumnya haram, kita berdosa ketika kita menggunakannya untuk taharah. Pertanyaannya, apakah taharahnya sah? Di mazhab Hambali sah. Mengapa? Karena ya, taharah itu sendiri bukan maksiat. Ketika kita misalnya berwudu, maka berwudu itu, ya, menyerapkan air, ya, kita menyiramkan air ke anggota tubuh, ke anggota wudu, maka itu sendiri bukan perbuatan maksiat. Perbuatan maksiatnya adalah istimalul ina. Perbuatan maksiatnya adalah menggunakan bejana tersebut. Sedangkan ketika airnya bukan hasil rampasan, tapi airnya memang ada di bejana yang hasil rampasan, jadi yang hasil rampasan atau hasil curian adalah bejananya, airnya tidak, maka ya kita haram telah menggunakan bejana tersebut, tetapi wudu kita, ghusl kita, atau ketika kita membersihkan najis itu sah. Jadi bedakan antara kalau yang dirampas atau kalau yang kita rampas atau yang kita curi, na'udzubillah min dzalik gitu ya, adalah airnya atau bejananya. Apalagi dua-duanya. Ya. Illa ayakuna dhahaban aw fiddatan aw mudabbaban bi ahadihima. Nah, ini pengecualian yang kedua yang disebutkan oleh penulis di sini, ya. Penulis tidak menyebutkan pengecualian sebelumnya, ya. Kan tapi beliau langsung menyebutkan kecuali jika bejana tersebut dari emas atau dari perak atau mudabbab, ya, bi ahadihima, atau ya ada kandungan dari ya salah satu dari keduanya. Maka di sini ya mengapa penulis mengecualikan hal ini, ya, karena sebagaimana yang ya diriwayatkan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, la tashrabu fi aniyati dhahab wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Ya, muttafaqun alaihi. Ya, janganlah kalian minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak, wa la ta'kulu fi sihafiha, dan janganlah makan dari ya piring atau wadah yang berasal dari emas atau perak tersebut, karena itu adalah untuk orang kafir di dunia dan untuk kalian di akhirat. Maka ilahnya adalah bejana dari emas dan perak atau gelas dari emas dan perak itu untuk kaum muslimin di akhirat, tidak untuk ya kaum muslimin di dunia, itu untuk orang kafir di dunia. Ya, jadi ini adalah larangan yang sharih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu pengecualian ini dikecualikan dari hukum asal. Ya, hukum asalnya adalah mubah. Demikian pula hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allazi yashrabu fi aniyati dhahabil fiddah innama yajarjiru fi batnihi nar jahannam. Muttafaqun alaih. Ya, yang minum dari bejana emas dan perak sesungguhnya dia hanya mengobarkan api neraka di perutnya. Ya, maka ini juga adalah ancaman yang besar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang meminum atau ya memakan dari bejana emas dan perak. Maka sekarang pertanyaannya, yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara nas adalah minum dan makan, ya, makan dan minum. Akan tapi di sini dimasukkan ke masalah thaharah. Maka ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan makan dan minum karena itulah yang banyak di ya kerjakan, yang banyak terjadi ya di zaman itu. Jadi ini bukan dalam rangka membatasi, yang dilarang hanyalah makan dan minum, akan tapi itu disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena itulah kondisi dominan yang terjadi saat itu. Ya. Maka maksud dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seluruh istimal, ya, kullu anwa'il istimal, seluruh jenis penggunaan, baik itu digunakan untuk ya makan atau minum atau untuk thaharah, semuanya terlarang ketika dia bejananya tersebut terbuat dari emas dan perak. Lakin tubahu dabbatun yasira min fiddatin la haja. Akan tetapi ya boleh jika ya campuran dari ya emas dan perak tersebut adalah dabbah yasira, yaitu sebuah ya bagian kecil, potongan kecil dari perak, hanya perak saja yang dibolehkan di sini, ya, ketika dia berfungsi untuk membetulkan bejana yang rusak tersebut, yaitu lihaja, karena ada sebuah kebutuhan, bukan lizina, bukan untuk perhiasan, ya. Jadi di sini adalah pengecualian dari pengecualian. Berarti ini kembali ke hukum asal, yaitu apa? Boleh jika bejana tersebut misalnya dari ya dari tanah liat misalnya, akan tapi kemudian ya ada yang pecah, maka kemudian ya cracknya itu disambung dengan ya, ini kembali ke istilah engineering, ada yang teknik apa ini kira-kira, metalurgi atau maka cracknya tersebut disambung dengan ya babbah yasiro, sesilsilah atau seutas kawat kecil dari perak, karena adanya kebutuhan tersebut untuk menyambung tersebut, bukan untuk menghias gelas atau bejana tersebut. Ya, jadi bagian yang kecil ini harus dari perak. Kalau dari emas ya tidak boleh. Oleh karena itu, ya di sini penulis sebutkan, ya boleh untuk melakukan hal ini karena ya hadis Anas radhiyallahu anhu, anna qadha Nabi sallallahu alaihi wasallam inkasara fattakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddah, bahwa gelasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari itu pecah, maka kemudian beliau menaruh ya seutas kawat dari perak untuk menyambung retakan tersebut, untuk memperbaiki retakan tersebut. Maka ini lihaja. Kalau di zina ya hukumnya berbeda, akan tetapi ya diambil dari hadis tersebut, kalau untuk lihaja karena ada sebuah kebutuhan, selama itu ya sedikit, tidak banyak, tidak 40% dari bejana tersebut sekarang dari perak ya, bukannya itu sudah ya kathiroh, bukannya siroh lagi, maka selama itu dari perak hukumnya boleh. Kemudian penulis berkata, "Wama lam tu'lam najasatuhu min aniyati kuffar wa thiyabihim tahir." Sekarang penulis menyebutkan topik lainnya. Ya, lihat bagaimana ringkasnya, ringkasan ini ya. Ringkasan yang paling ringkas, akhsarul mukhtasarat. Ya, bejana selesai. Kita masuk ke pembahasan berikutnya. Jadi insyaallah apa namanya ketika kita mempelajari mukhtasar, kita akan menyelesaikan seluruh spektrum fikih tanpa terasa ya, tentunya jika sabar ya, tentunya jika sabar. Maka kemudian penulis menyebutkan tentang bagaimana ya bejana, oh ini masih bejana ya, afwan, bagaimana bejananya orang kafir dan bajunya orang kafir, apa hukumnya? Hukumnya adalah ya, "Wama lam tu'lam najasatuhu min aniyati kuffar wa thiyabihim tahir." Apa yang tidak diketahui ya kenajisannya dari bejana orang kafir dan pakaian mereka, maka hukum asalnya suci. Maka kita harus memperlakukan ya bejana orang kafir atau piring mereka, gelas mereka, sendok mereka, atau bahkan pakaian mereka itu tahir, hukum asalnya. Ya. Annal asal baqa'u makana ala makana alaih. Ya, kaidah fikihnya adalah hukum asalnya adalah ya tetap menetapi hukum yang memang dari sananya. Itu namanya istishabul hal. Ya. Maka di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu ya diberikan makanan oleh seorang Yahudi. Ya, adafahu lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam adafahu Yahudi bi khubzin wa ihalatin sanikhah. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijamu dengan roti dan semacam minyak ya sanikhah yang sudah agak ya agak basi begitu ya. Kan tetapi itu masih layak untuk dimakan. Tentunya Yahudi tersebut menghidangkan ya minyak tersebut dengan apa? Dengan bejana miliknya, bejana milik Yahudi. Kan tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap makan. Demikian pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tawaddo min mazadatin musyrikah, min mazadatin musyrikah. Ya, beliau mengambil wudu dari bejananya orang seorang perempuan musyrik. Demikian pula Umar radhiyallahu anhu tawaddo, Umar radhiyallahu anhu min jarratin nasraniyah, dari bejana ya milik orang Nasrani. Jadi ini menunjukkan amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mencontoh beliau ya, mereka memperlakukan hukum asalnya dari bejana milik orang kafir, sendok, piring, garpu, gelas dan seterusnya, kemudian pakaian mereka itu tahir. Akan tetapi ketika hukum asalnya berubah dengan cara misalnya di daerah orang kafir tersebut, kita mengetahui kebiasaan mereka, mereka itu ya sering bersentuhan dengan benda-benda najis, sering bersentuhan dengan bangkai, ya. Mereka tidak, ya, perhatian dengan masalah suci dan najis, ya. Misalnya di daerah tersebut, ya, ada pasar, kelelawar dijual dan sebagainya, gitu ya. Contohnya, contohnya. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus dilakukan adalah menerapkan hadis Abu Tha'labah Al-Hushani radhiyallahu anhu, di mana beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qultu ya Rasulullah, inna bi ardi qaumi ahli kitab, afana'kulu fi aniyatihim?" Ya, sesungguhnya wahai Rasulullah, sesungguhnya kami berada di ya daerahnya ahli kitab, yang dimana maksudnya adalah mereka ya tidak begitu perhatian dengan masalah najis dan suci. Maka apakah kami boleh untuk makan dari bejana-bejana mereka? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan ini, beliau berfatwa, la ta'kulu fiha illa alla tajidu ghairaha faghsiluha tsumma kulu fiha. Ya, janganlah kalian makan dari bejana mereka tersebut illa alla tajidu ghairaha, kecuali kalian tidak menemukan yang selainnya, faghsiluha, maka cucilah bejana tersebut, tsumma kulu fiha, maka kemudian makanlah dari ya dengan menggunakan, makanlah dengan menggunakan bejana tersebut ya. Jadi itu ketika hukum asalnya berubah ya, dan wallahu alam inilah kondisi sebagian besar ya ahlu kitab dan musyrikin, mereka tidak perhatian dengan ya yang suci dan yang najis. Kemudian penulis berkata, wala yathuru jildu maitatin bidibau, tidak suci kulit dari maitah, kulit dari bangkai, bidibau, yaitu dengan cara dibau. Ya, hukum asalnya maitah itu adalah haram, ya, dan najis. Hurrimat alaikumul maitah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, diharamkan kepada kalian maitah. Jadi haram untuk dimakan dan najis. Yang dimaksud maitah di sini adalah ya binatang yang dia itu ya tidak halal dimakan kemudian mati, atau binatang yang halal dimakan akan tetapi dia tidak disembelih dengan cara yang syar'i. Ya. Atau mati tanpa, bahkan dengan tanpa disembelih, tanpa dengan cara disembelih. Maka itu yang namanya maitah. Nah, sekarang ya seluruh hukum asalnya adalah seluruh bagian dari maitah tersebut itu adalah najis. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, hurrimat alaikumul maitah. Ya, diharamkan ya kepada kalian itu bangkai atau maitah. Sehingga ya hukum asalnya seluruh bagiannya adalah ya najis. Tetapi bisa jadi ada pengecualian. Ya, pengecualiannya di riwayat selain yang disebutkan di sini dari Imam Ahmad rahimahullah, dan itu adalah pendapat juga di mazhab lainnya seperti di mazhab Syafi'i rahimahullah taala, ya, bahwa kulit dari maitah itu ya bisa suci dengan cara dibau. Ya, bisa suci dengan cara dibau. Dibau itu adalah ya kulit sebuah bangkai itu dibersihkan dengan cara ya zat-zat tertentu, yang ini maklum masyhur di orang yang memang ya mengetahui dalam masalah ini dengan zat-zat tertentu, maka itu namanya dibau, ya, dengan cara menerapkan zat-zat tersebut ke kulit tersebut. Ya, ini bahasa Indonesia apa? Disamak, gitu ya. Disamak. Ya, jadi akan tapi tidak semua maitah, hanya maitah yang, hanya hewan yang ketika dia disembelih maka kemudian dia halal dimakan. Hanya hewan yang ketika hidupnya disembelih dengan cara yang syar'i kemudian halal dimakan, maka ketika dia jadi bangkai, mati sendiri misalnya, atau tidak disembelih dengan cara yang syar'i, kita tetap bisa ya menggunakan kulitnya dengan cara menyamaknya. Ya, jadi dobitnya adalah ketika binatang tersebut ketika masih hidup disembelih dengan cara yang syar'i, halal dimakan. Contohnya apa? Ya, kambing, sapi, gitu ya. Kalau kucing tidak ya. Maka ketika misalnya mati jadi bangkai, ya, kalau mati karena disembelih dengan cara syar'i tentunya kulitnya halal. Kulit sapi jadi diolah jadi makanan, jadi apa? Ya, ada ya berarti ya. Ya sudah. Namanya mungkin beda-beda daerah, tiap daerah ya. Jadi tapi kalau tidak disembelih dengan cara yang syar'i, mati sendiri sakit misalnya, atau ya menyembelihnya tidak benar, ya, sehingga dia menjadi bangkai, maka kulitnya masih bisa kita gunakan dengan cara menyamaknya. Itu maksudnya. Tapi ini pendapat yang bukan muktamad inda mutaakhiril Hanabilah. Bukan pendapat yang baku, yang menjadi sandaran di kalangan mutaakhirin dari Hanabilah. Walaupun ini adalah pendapat dari mazhab lain, contohnya mazhab Syafi'i. Yang baku di mutaakhirin, di kalangan mutaakhirin dari Hanabilah adalah yang disebutkan oleh penulis, yaitu ya kulitnya tersebut tetap tidak menjadi suci. Mengapa? Karena ya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An Yahya bin Sa'id an Syu'bah an Al-Hakam an Ibn Abi Layla an Abdullah bin Uqaim annahu qala quri alaina kitab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ardi Juhainah wa ana ghulamun syam. Ya. Abdullah bin Uqaim beliau berkata bahwa dibacakan kepada kami surat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di daerah bernama Juhainah dan aku saat itu masih ghulamun syab, masih ya masih syabab. Ya, masih pemuda. Maka dibacakan isinya adalah diantaranya Allah tantafi'u minal maitah bi ihabin wala asab. Ya, janganlah kalian itu mengambil manfaat dari bangkai, yaitu baik itu kulitnya ihab ataupun asab, baik itu uratnya atau ototnya. Maka ini menunjukkan ya, dan ini ya menurut pendapat yang baku di Hanabilah, ya surat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini lebih akhir daripada hadis yang membolehkan dibau. Oleh karena itu ya diterapkan nasikh mansukh. Akan tetapi ya ini tentunya menjadi ya khilaf, bahkan di kalangan mazhab Hambali pun ini dua pendapat ini ya terakomodasi di mazhab Hambali. Jadi dan wallahu alam yang lebih rajih adalah yang dibau menyamak itu bisa mensucikan. Ya, bisa mensucikan. Tayyib. Wa kullu ajza'iha najisah illa sya'ran wa nahwa. Dan seluruh bagian dari ya maitah itu najis. Ini yang telah kita sebutkan. Hukum asalnya ketika dia jadi maitah, hukum asalnya adalah najis. Illa sya'ron, kecuali dia kecuali rambutnya dan sejenisnya. Maka sebagaimana pula rambut, demikian pula sebagaimana pula sya'ar, demikian pula suf atau rish. Sya'ar, suf atau rish. Ya, sya'ar itu rambut, suf itu ya bulu domba, rish bulu burung. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dalil pengecualian ini, "Wa min aswafiha wa ubariha wa asyariha athatsan wa mata'an ilahin." Ya. Ya, yaitu "Wa min aswafiha bulu domba wa ubariha." Ya. Ubariha itu apa, bulu apa? Aubar. Hah? Wa asyariha itu syar, itu apa? Rambut. Kalau aubar, wabar, ada yang tahu? Hah? Ya nanti PR sendiri ya, biar antum apa namanya ingat. Kalau anda langsung sebutkan sekarang lupa. Antum sudah tahu sekarang. Bulu anta ya. Wa min aswafiha wa aubariha wa asyariha athatsan wa mata'an ilahin. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya bahwa bulu atau yang namanya suf, yang namanya wabr, yang namanya sya'ar itu ya adalah athatsan wa mata'an ilahin, adalah ya bisa dijadikan sebagai alat-alat rumah tangga atau perhiasan, mata'an ilahin sampai waktu yang ditentukan. Maka ini menunjukkan benda-benda tersebut itu ya suci. Rish bulu burung itu dikiaskan terhadap tiga hal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat tersebut. Ya. Maka catatannya di sini harus dengan ya dobetnya di mazhab Hambali adalah ya yang tidak dimasuki oleh haya, oleh kehidupan, maka itu hukumnya suci. Ya, dobet dari tadi kita sebutkan pengecualian sya'ar, suf, rish, wabr, ya, empat-empat hal ini. Pengecualiannya apa? Dobetnya apa? Dobetnya adalah ya bahwa benda-benda ini adalah yang dikecualikan atau yang tidak dimasuki oleh haya, oleh ya kehidupan. Maksudnya tidak sakit. Ya, ketika dicabut atau ketika dipotong begitu ya. Maka ketika misalnya kita punya bangkai, kemudian ya dengan catatan bangkainya tersebut adalah maitah tahirah fil hayah, dengan catatan bangkai tersebut adalah bangkai yang suci, ya, di ketika masih hidup, seperti misalnya kucing, seperti misalnya ya seperti misalnya kucing, seperti misalnya apalagi fa'ar, bahkan tikus gitu ya, ketika dipotong ya sya'arnya atau bulunya dengan alat pemotong yang tidak mencabut. Kalau cabut asalnya itu najis. Tapi kalau dipotong dengan cara digunting misalnya, maka itu suci di mazhab Hambali. Dan ini berbeda dengan mazhab Syafi'i. Ya, jadi ini harus disadari ya. Kemudian wal munfasil min hayyin kamaitati. Dan yang terlepas dari benda dari makhluk hidup yang hidup ya, itu hukumnya sebagaimana bangkainya. Ketika misalnya sebuah binatang ya, ketika dia bangkainya itu najis, maka yang terlepas dari binatang tersebut hukumnya najis. Contohnya apa? Kucing. Tiba-tiba kupingnya lepas. Apa ini hukumnya? Hukum kucingnya suci. Innama ya innama hiya minat tawafin 'alaikum wa at-tawafat. Akan tapi ya potongan kupingnya gitu ya. Nauzubillahi dzalika, kasihan gitu ya. Itu menjadi najis karena apa? Sama seperti bangkai kucing. Bangkai kucing apa? Najis. Bisakah menjadi suci bangkai kucing? Tidak bisa. Tidak bisa disembelih dengan cara yang syar'i. Ya, jadi itu kalau kucing. Tapi kalau misalnya ikan, ikan misalnya, ya, kemudian terpotong setengah badannya atau ekornya, ya, kemudian dia masih bisa renang-renang gitu ya. Ikan hukumnya apa? Suci, baik ketika hidup ataupun sudah mati. Walaupun ya, tidak perlu disembelih secara syar'i, enggak perlu ya. Maka bagian yang terpotong atau yang terputus dari ikan tersebut, ketika dia masih hidup kemudian ada yang putus, dia suci. Karena mengikuti hukum bangkai dari ikan tersebut, yaitu apa? Suci. Ya, huwa tahuru ma'ahu al-hillu maitatuhu. Nabi Muhammad SAW bersabda tentang masalah air laut, ya suci airnya dan ya halal bangkainya. Kemudian penulis berkata di bagian berikutnya masalah istinja. Wal istinja'u wajib min kulli kharijin illa ar-rih wat tahir wa ghairal mulawwis. Istinja itu wajib dari setiap yang keluar minas sabilai. Sebutkan di situ, ditambahkan minas sabilai, min kulli kharijin minas sabilain, ya, kubul wa dubur, kecuali yang dikecualikan. Ya, jadi hukum asalnya dari istinja itu wajib. Dan apakah wajibnya ini alal faur atau tidak? Al-Buhuti rahimahullah beliau menyebutkan laisa alal faur. Istinja itu wajib, na'am, wajib dari setiap yang keluar dari sabi lain, tetapi hukumnya apa? Hukumnya apakah harus segera istinja setelah misalnya seseorang itu kencing buang air kecil atau buang air besar, ya, apakah harus segera atau bisa nanti-nanti? Di mazhab Hambali bisa nanti-nanti, laisa 'alal fawr. Selama sebelum sholat dia harus istinja, sebelum dia wudu atau ghusl dia harus istinja. Ya, jadi ini yang harus kita pahami. Tentunya Islam, ya, tentunya ya Islam itu mensyaratkan kepada kita kebersihan. Maka ketika kita, walaupun disebutkan tidak wajib alal faur, tidak wajib dengan segera, akan tapi kita tetap disunahkan untuk mensegerakan membersihkan badan kita. Ya, min kulli kharijin illa rih, kecuali ar-rih, kecuali ya kentut, tidak perlu istinja, karena kalau tidak repot, ya, masyaqqah. Dan karena rih itu sesuatu yang tahir, ya, rih udara itu sesuatu yang tahir, ya. kecuali kalau membawa muatan-muatan najis. Maka tentunya ya. Wa tahir, kecuali, dan pengecualian yang kedua adalah kalau benda yang keluar dari sabilain tersebut adalah tahir. Contohnya apa? Contohnya air mani. Contohnya air mani. Wa ghairul mulawis, pengecualian yang ketiga adalah ghairul mulawis, yaitu apa? Yaitu ya benda yang tidak, ketika dia keluar dia sendiri tahir, tetapi ketika dia keluar tidak membuat najis ya sekelilingnya. Contohnya apa? Ya disebutkan oleh para ulama, kalau ada orang keluar kerikil atau kelereng misalnya. Ada berita orang lagi tidur ya, tidak sengaja menelan apa itu earphone yang enggak ada kabelnya itu ya, earphone yang kecil sekali, ketelan, ke dokter, saran dokter tunggu saja. Kemudian keluar dari ya dari apa salah satu dari sabilain dia gitu ya. Keluar, kemudian dia dry clean pakai lagi. Luar biasa. Maka ya itu orang kafir ya, itu kasusnya di negeri kafir sana ya. Maka ini pengecualiannya. Kemudian penulis menyebutkan sunnah-sunnah ketika masuk ya khala. Khala itu adalah ya tempat untuk buang air kecil ataupun buang air besar. Disebut khala karena dia ya berkhulwah di situ sendirian ya. Maka di sini penulis berkata wa sunnah inda dukhuli khala'in qaulu bismillah. Disunnahkan ketika memasuki khala ya untuk berkata bismillah sebagaimana hadis Ali radhiyallahu anhu ya satru ma bainal jin wa baina aurati bani Adam ya idza dakhala al-khala ay yaqul bismillah, yaitu penghalang antara ya antara jin dan auratnya bani Adam ketika manusia tersebut memasuki khala, kamar mandi atau tanah lapang yang itu sepi di padang pasir sana, orang para sahabat ya mencari ya khala, mencari ya tempat yang sepi untuk ya buang air kecil ataupun buang air besar. Maka ya penghalang antara jin dan aurat manusia itu adalah ya perkataan bismillah. Akan tapi tidak hanya bismillah ya, akan tapi disyaratkan juga Allahumma inni a'udzubika minal khubuts wal khaba'ith. Allahumma inni a'udzubika minal khubuts wal khaba'ith, baik khubutsnya di situ ba'nya sukun atau ba'nya dhammah. Ya karena hadis ya hadis Anas radhiyallahu anhu di mana beliau ya berkata kan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuts wal khaba'ith. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika masuk khala atau ketika menuju ke khala beliau bersabda Allahumma inni a'udzubika minal khubuts wal khaba'ith, ya ya Allah aku berlindung kepadamu dari al khubuts wal khaba'ith ya, dari kotoran dan atau makna lainnya adalah dari ya syaitan, baik itu laki-laki ataupun perempuan ya. Wa ba'da khuruji minhu, dan ketika sudah keluar dari khala, keluar dari kamar mandi atau beranjak dari tempat terbuka seperti tadi disebutkan para sahabat di padang pasir, di tempat terbuka gitu ya, tapi di tempat yang sepi tidak terlihat oleh orang ya, wa ba'da khuruji minhu menyebutkan ghufranak alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani, menyebutkan ghufranak sebagaimana di hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala qala ghufranak, ketika keluar dari khala maka beliau berkata ghufranak ya, memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Para ulama menjelaskan penafsirannya mengapa setelah keluar dari kamar mandi atau beranjak dari khala ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membersihkan kotoran secara fisik, maka kita juga meminta Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan kotoran kita secara maknawi, yaitu dosa. Kemudian dilanjutkan perkataan alhamdulillahillazi azhabanil adza wa afani ya. Segala puji bagi Allah yang telah ya azhabanil adza, yang telah ya menjauhkanku dari al-adza, dari gangguan, wa'afani, dan ya dan memaafkanku, mengampuniku ya. Maka Hadis ini walaupun ya hadis ini disebutkan ya dhaif oleh para ulama, oleh para muhaddisin, ya. Akan tapi ini perkataan ini banyak disebutkan oleh di kitab-kitab fikih Hanabilah. Wa taghthiyatu ra'sin wa inti'alun. Ya. Sunnah-sunnah lainnya adalah taghthiyatu ra'sin, menutup kepala, karena itu astar, karena itu lebih menutupi. Wa inti'alun, dan memakai sandal, ya, supaya tidak kaki kita tidak terkena ya benda najis. Tentunya kalau kita sudah berada di ya di zaman ini, kamar mandinya ya ada lantainya, maka illahnya bisa jadi sudah hilang ya. Jadi ketika kita masuk kamar mandi ya, ketika kita mau keluar, kaki kita bisa kita sucikan dengan cara menyiramnya, gampang, tidak seperti dahulu ya tanah atau pasir gitu ya. Kemudian wa taqdimu rijlil yusra duhulan wa i'timaduhu 'alaiha jalisan wal yumna khurujan aqsa masjidin wa alin wa nahwihima. Ketika masuk khala, mendahulukan yang kiri ya, kemudian yang ketika keluar mendahulukan yang kanan, kebalikan dari ketika kita masuk masjid atau ketika kita mengenakan sendal atau yang semacamnya. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, perkataan ya para sahabat di antaranya Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayamum fi sya'nihi kulli. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencintai ya mendahulukan yang kanan fi sya'nihi kulli, yaitu di dalam seluruh urusan beliau, maksudnya dalam urusan yang baik-baik ya, atau apa yang netral-netral hukumnya gitu ya. Maka ketika masuk masjid atau masuk rumah atau pakai sendal ya, disunahkan kanan terlebih dahulu. Maka demikian pula sebaliknya ya, keluar masjid melepas sendal atau sepatu, atau keluar kamar mandi, masuk kamar mandi, kamar mandi itu tempat yang lebih buruk dari ya sebelumnya, maka disunahkan untuk mendahulukan kaki kiri ya, mendahulukan kaki kiri. Baik, bagaimana dengan kalau baris berbaris jalan terlebih dahulu pakai kiri ya. Allah musta'an ya. Apa namanya? Salah satu pelatih berbaris-berbaris ya, Bapak TNI yang pernah melatih ana. Beliau bilang, "Iya, karena dulu kita baris-berbaris diajari Belanda." Ya, orang kafir maksudnya ya, orang kafir tidak memperhatikan masalah ini. Kemudian wa'timadu 'alaiha jalisan, bersandar pada kaki kiri ketika buang air kecil ataupun buang air besar. Sebagaimana ada riwayat di situ dan sebagaimana ada illah di sini, yaitu illahnya ini membuat lebih mudah ya, lebih mudah untuk melakukan buang air kecil dan buang air besar. Akan tetapi ini tentunya kembali ke ya ilmu medis. Kemudian penulis menyebutkan wubu'dun fi fada' wa talabu makanin rahwin atau rikhwin li baulin ya, yaitu talabu makanin ya, atau wubu'dun fi fada', yaitu menjauh ketika buang air kecil atau buang air besarnya di fada', di ya tempat terbuka. Menjauh dalam artian ya dia itu badannya tidak terlihat. Badannya tidak terlihat kembali, ini yang namanya ya menjauh ya. Atau istitar, atau ya mencari ya penghalang. Sebagaimana di zaman ini alhamdulillah sudah ada kamar mandi ya, kita enggak perlu jauh-jauh, tapi karena ada sudah penghalang itu sudah mencukupi. Tapi kalau di tempat terbuka harus menjauh sehingga badan kita tidak terlihat gitu ya. Kemudian talabu makanin rihwin li baulin, mencari makan yang rihwin, tempat yang rihwin atau rohwin. Ketika kita buang air kecil, tempat yang rihwin atau rohwin itu tempat yang empuk, yang lunak, yang maksudnya yang seperti tanah atau pasir yang ketika seseorang kencing ya tidak memantul. Enak. Tidak di apa namanya? Tidak disunahkan mencari tempat yang keras. Nanti mantul-mantul. Sudut datang sama dengan sudut mantul. Hukum apa itu? Tayo. Ana meragukan fidas antum itu nilainya nilai kasihan mesti ya. Kok bisa lulus TPB ya? Jadi disunahkan untuk mencari makanan makan yang mencari tempat yang lunak, yang empuk. Demikian pula ya, ketika kita di kamar mandi harus, karena kamar mandi tentunya fil ghalib secara umum kamar mandi lantainya keras, dindingnya juga keras, ya semuanya keras gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mencari cara supaya tidak memantul ya. Kemudian wamashudz zakari bil yadil yusra idza qata'a al baul min aslihi ila ra'si thalathan wa natruhu thalathan, yaitu mengusap zakar dengan tangan kiri ketika kencingnya sudah berhenti dari asal zakar tersebut ila ra'si sampai ujungnya 3 kali. Kemudian natruhu an-natr thalathan. Natr itu maksudnya adalah ya menggoyang-goyangkan atau ya sehingga tidak ada lagi kencing yang tersisa. Ini banyak disebutkan di kitab-kitab fikih Hambali, walaupun para ulama Hanabilah ya itu banyak menyebutkan bahwa ini tidak ada hadisnya. Ya, tidak ada hadisnya, bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah beliau menyebutkan bahwa ini adalah amalannya orang yang was-was. Ya, jadi sebaiknya tidak dilakukan. Maka yang sebaiknya dilakukan adalah ketika seseorang ya kencing, ya tunggu saja sampai ya selesai, maka selesai. Tidak perlu ya diusap 3 kali dari asal sampai ujungnya, atau bahkan dinater gitu ya, digoyang-goyangkan dan seterusnya. Apalagi tanah nuh gimana? Gitu ya. Jadi apa namanya? Secara natural saja. Tentunya kalau memang ada orang yang apa namanya kasus khusus ketika orang tidak bisa benar-benar keluar seluruhnya kencingnya seluruhnya, tidak bisa keluar kencingnya seluruhnya kecuali dengan cara tersebut, maka ini bisa jadi disunahkan untuk dia. Akan tetapi kalau ini disebutkan sunnah untuk seluruh orang tanpa pengecualian, maka ini ya menurut para ulama Hanabilah ini sebaiknya tidak demikian. Ya, sebaiknya tidak demikian karena ini akan mengarahkan pada was-was. Kemudian wa kuriha ya dukhulu khala'in bima fihi dzikrullah ta'ala. Makruh untuk masuk ke dalam khala, ke dalam kamar mandi atau menuju ke tempat khala. Ya, tadi kita belum bahas kalau misalnya khala'nya itu adalah tempat terbuka. Maka kapan kita mengucapkan bismillah dan kapan kita mengucapkan doa Allahumma ini auzu apa bismillah mana tadi doa masuk ya Allahumma ini auzubika minal khubuth wal khaba'ith, ya doa masuk kamar mandi, doa masuk khala. Bagaimana kalau khalanya itu tempat terbuka? Maka para ulama menjelaskan itu ketika dia sudah melihat kira-kira ini tempat yang mau dia lakukan ya qada'ul hajah, maka ketika dia melangkah ke tempat itu mengucapkan basmalah Allahumma inni a'udzubika minal khubuth wal khaba'ith. Kemudian ya makruh ketika masuk khala ya kita masuk dengan benda-benda yang di situ disebutkan nama Allah. Nah, benda-benda yang di situ tertulis nama Allah. Dan yang paling utama tentunya mushaf. Mushaf Al-Qur'an. Ya. Kecuali kalau ketika kita tidak masuk bersamanya, ini bisa jadi hilang, ya. Bisa jadi misalnya kita di tempat umum, di stasiun, kalau kita taruh mushaf kita di luar, bisa jadi udah hilang, ya. Jadi diambil orang. Mushaf aja bisa dikorupsi proyeknya, ya. Jadi mencuri mushaf itu apa namanya bisa jadi, atau benda-benda lain yang ada nama Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang ketika ditinggalkan di luar maka dia akan hilang. Contoh lain adalah selain mushaf uang kalau ada nama Allah di situ, ya uang koin ataupun uang kertas kalau ada nama Allah tidak mengapa dibawa masuk ke kamar mandi atau ya, dibawa buang air kecil atau buang air besar di khala, di tempat terbuka, tidak masalah. Mengapa? Karena kalau kita taruh di luar itu bisa hilang. Tapi misalnya di luar kamar mandi ada ya apa kotak amal itu, apa biaya masuk Rp2.000 buat kencing, Rp5.000 buat mandi. Titipkan di situ, masukkan semua sama dia ke kotaknya. Jadi tidak mengapa dibawa masuk ke kamar mandi. Kemudian penulis berkata, wa kalamun fihi bila hajah. Kalamun fihi bila hajah, ya, berbicara di dalam khala atau ketika sedang buang air kecil atau buang air besar tanpa ada kebutuhan. Ya, hadisnya, dalilnya adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebagaimana disebutkan oleh salah seorang sahabat, ya, marar rajul bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marar rajul bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa sallama alaihi wa huwa yabul, falam yurid alaihi. Ya. Seseorang melewati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang tersebut ya memberi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang buang air kecil. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab salam sahabat tersebut. Dan ini secara zahirnya mungkin kita simpulkan hanya ya makruhnya menjawab salam. Makruhnya menjawab salam ketika ya, kita buang air kecil atau buang air besar. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW perhatikan juga tidak berkata kepada sahabat tersebut, nanti dulu misalnya. Atau perkataan-perkataan lain yang menyebutkan bahwa afwan, anda lagi buang air kecil misalnya gitu ya. Tapi beliau tidak berkata sama sekali. Ini menunjukkan bahwa kalam juga berkata walaupun bukan salam, itu juga tidak tidak disunnahkan. Maksudnya itu makruh. Ya, tidak sampai mencapai derajat haram. Ya. Kecuali jika ada hajah. Contoh hajah adalah misalnya ketika ada ya kita masuk kamar mandi kemudian keluarga kita nyari-nyari, ini kunci di mana ya? Kunci di mana ya gitu ya. Boleh bagi kita untuk mengatakan ya di sana itu misalnya. Ya. Atau Ikhwan Misma di kamar mandi dipanggil-panggil, kita berkata, antum berkata di kamar mandi gitu ya. Maka berkata-kata di dalam kamar mandi ketika ya ini ketika masuk khala di sini, wa quriha dukhulul khala wa kalamun fihi, yaitu fi khala, atau ketika sedang buang air kecil atau buang ya ala kulli hal, di khala makruh berkata-kata untuk menyebutkan perkataan. Maka apalagi bernyanyi siul-siul gitu. Hukum nyanyi itu sendiri haram ya. Apalagi nyanyinya di kamar mandi, lebih-lebih lagi ya. Wa kalamun fi bila haja wa raf'u thawbin qabla dunuwin minal ard. Dan mengangkat thawb, mengangkat bajunya ketika ya sebelum dia ya dunuwin minal ard. Ketika dia sebelum dia apa itu? Jongkok atau duduk mendekat ke arah tanah ya, maka itu mengangkat thawbnya sebelum dia jongkok, sebelum dia duduk itu makruh. Sebaiknya setelah dia duduk maksudnya, supaya tidak apa, supaya tidak auratnya itu kelihatan. Tentunya ini dengan catatan kalau dia khulaknya di tempat terbuka. Kalau di tempat tertutup tidak masalah ya, karena sudah ilahnya tidak ada, yaitu tempat tersebut sudah mastur, sudah tertutup. Kemudian penulis berkata, wa baulun fi syakkin wa nahwi. Kencing di syak. Ya. Kencing di lubang di tanah. Ini makruh. Sebagaimana disebutkan oleh ada riwayat di sini, karena innaha masakinul jin. Karena itu adalah tempatnya, tempat tinggalnya jin. Tempat tinggalnya jin. Ya, jadi makruh. Dan juga tempat tinggal, bisa jadi tempat tinggal sebagian binatang buas yang berbahaya, contohnya ular misalnya. Kalau kita belum yakin di situ ada binatang buas, maka makruh. Tapi kalau kita sudah yakin, barusan kita ketemu ular masuk, kemudian kita iseng, kita kencing di lubangnya, haram. Kenapa? Karena ular tersebut pasti keluar dan akan terjadi yang terjadi. Terjadi ya. Jadi perhatikan beda hukum ini. Makruh di sini kalau kita belum tahu ya apa, hanya prasangka, oh ini takutnya gitu ya, takutnya binatang buas ada di sini, ada di sini di dalam, kita kencingi, kita paksa dia keluar. Karena nanti dia enggak bisa napas, gelepar-gelepar kayak gitu ya. Maka kalau sudah yakin ada binatang buas di dalamnya, haram. Wa massu farjin biyaminin bila hajah, dan menyentuh yakni alat kelamin dengan tangan kanan tanpa ada kebutuhan. Ya, tanpa ada kebutuhan menyentuh alat kelamin dengan tangan kanan. Ini ketika sedang buang air kecil saja menyentuh alat kelamin itu makruh, apalagi dalam kondisi bukan selain buang air kecil. Iseng-iseng gitu misalnya tidak boleh. Ya. Apa namanya? Menyentuh dengan tangan kanan. Kecuali ada kebutuhan. Kebutuhannya misalnya antum istijmar. Buang air kecil, kemudian istijmar dengan cara apa? Dengan cara mengusap-usap dengan pakai tisu atau batu misalnya. Nanti kita bahas sebentar lagi. Maka kalau kita tidak boleh atau makruh menyentuh dengan tangan kanan, apakah berarti kita mengusap-usap pakai tisunya atau dengan batunya dengan tangan kanan? Para ulama berkata, lebih baik ya, yang lebih afdol, yang bergerak itu adalah yang tangan kiri. Yang mengusap dengan tisu atau batu itu adalah yang tangan kiri. Sehingga zakar tersebut dipegang oleh tangan apa? Bukan tangan orang lain tentunya ya. Tangan kita sendiri cuma satu yang tersisa, tangan kanan. Tangan kanan. Ini yang termasuk yang disebut hajah, kebutuhan. Ya. Ini yang disebut hajah karena apa? Tangan kita cuma dua. Jadi catatan bahwa apa makruh menyentuh dengan tangan kanan itu ya kalau tidak ada hajah. Wastiqbalun nayyirain, penulis berkata menghadap nayyirain yaitu asyamsu wal qamar, matahari dan bulan, dalam rangka memuliakan matahari dan bulan. Ala kulli hal, para ulama Hanabilah juga menyebutkan ini ya tidak ada ya dalil yang sahih yang tegas, dan apa namanya ini bertentangan dengan hadis Abu Ayyub Al-Ansari di mana beliau berkata ya bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza dakhala al-khala, idza ataitumul ghaid, fala tastaqbilul qiblah wala tastadbiruha walakin syarriku au gharribu." Ya, "Idza ataitumul ghaid, jika engkau hendak buang air besar maka janganlah, fala tastaqbilul qiblah wala tastadbiruha, janganlah menghadap kiblat ataupun membelakanginya, akan tapi syarriku au gharribu, akan tapi hadaplah ke barat atau ke timur atau ke barat." Ini berlaku bagi orang-orang di Madinah. Ketika menghadap kiblat itu ke arah agak ke selatan gitu ya, ke arah selatan. Jadi jangan menghadap kiblat yaitu ke selatan atau membelakangi kiblat yaitu ke utara, tapi mengarahlah ke timur atau ke barat. Maka ketika dia Nabi Muhammad SAW memerintahkan dia untuk menghadap ke timur atau ke barat, ini pasti menghadap matahari ya, matahari dari timur ke barat. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa hal ini adalah hal yang dhaif. Ya, walaupun banyak disebutkan di kitab fikih Hanabilah. Kemudian penulis berkata, "Wa haram istiqbalu kiblatin wastidbaruha fi ghairi bunyan." Haram menghadap kiblat dan membelakanginya fi ghairi bunyan, di luar bangunan. Sebagaimana hadis yang baru saja kita sebutkan, ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataitumul ghaid fala tastaqbilul qiblah wala tastadbiruha walakin syarriku aw gharribu." Jika engkau buang air, ya baik air, buang air kecil ataupun buang air besar, termasuk maknanya di situ, janganlah menghadap kiblat atau membelakanginya. Kemudian Abu Ayyub Al-Ansari ketika beliau atau Ibnu Umar ya, atau Abu Ayyub Al-Ansari terlebih dahulu, ketika beliau ya di tanah Syam ya, faqadina Syam fa dakhalna marahid wa buniyat nahwal Ka'bah fana harifanha wa nastaghfirullah. Ya, jadi Abu Ayyub Al-Ansari ketika beliau berada di Syam, beliau menjumpai teknologi yang namanya kamar mandi gitu ya, buang air kecil ataupun air besar itu di tempat tertutup, maka para sahabat masuk, kemudian mereka baru menyadari ini arahnya ke arah Ka'bah. Maka mereka kemudian yakni ke arah lain, belok ke arah lain dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini secara zahirnya menunjukkan bahwa walaupun di dalam bangunan, di dalam kamar mandi yang tertutup, ya, tidak boleh juga untuk menghadap kiblat atau membelakanginya. Akan tetapi ada riwayat dari Ibnu Umar, ya, dari Marwan Al-Asghar, beliau berkata bahwa ana kha Ibnu Umar ba'irahu mustaqbilal kiblah thumma jalasa wa yabulu ilaihi. Ibnu Umar mendudukkan untanya menghadap kiblat, Ibnu Umar menghadap kiblat, untanya di depannya, kemudian summa ana summa jalasa wa yabulu ilaihi. Kemudian Ibnu Umar duduk dan kencing, ya, ke arah kiblat, tapi di depannya ada unta, ada untanya. Kemudian Marwan Al-Asghar bertanya kepada Ibnu Umar, ya Aba Abdurrahman, Aba Abdurrahman, alaysa qad nuhiya an hadha? Apakah kita, bukankah kita telah dilarang dari melakukan hal ini, yaitu kencing ke arah kiblat? Ibnu Umar berkata, bala, inna manuhiya an hadha fil fada, amma idha bainaka wa bainal kiblah syai'un yastruk fala ba's. Ya, akan tetapi, ya, kita dilarang untuk melakukan hal ini kalau di tempat terbuka. Akan tetapi kalau ada penghalang antara kiblat dan antara engkau, sebagaimana di kasus Ibnu Umar itu adalah untanya Ibnu Umar, maka fala ba's, tidak masalah. Ya, jadi para ulama itu lebih menguatkan riwayat dari Ibnu Umar di sini, karena bisa jadi Abu Ayyub belum mendapatkan ilmu yang sebagaimana diketahui oleh Ibnu Umar, atau bisa jadi para sahabat sebagian dari mereka tetap bersemangat untuk tidak menghadap kiblat atau membelakanginya walaupun di dalam bangunan, walaupun mereka tetap menganggapnya itu labas gitu ya. Ala kulli hal, di pendapat yang utama adalah fi ghairi bunyan, fi ghairi bunyan, di luar bangunan itu haram untuk menghadap kiblat atau membelakanginya. Akan tetapi kalau di dalam bunyan, di dalam kamar mandi atau walaupun di tempat terbuka tetapi ada penghalangnya seperti kasus Ibnu Umar tadi, tidak masalah ya. Wa lubsun fauqal hajah, dan berada di khola, baik khola yang tertutup ataupun khola yang terbuka, fauqal hajah, di luar hajah, apa, di atas kebutuhan, berlama-lama di situ, itu tidak boleh, itu haram. Mengapa? Karena itu kasful, yakni membuka aurat tanpa dibutuhkan. Maka bagaimana dengan orang yang tadi sudah melakukan keharaman, nyanyi-nyanyi di kamar mandi, nyanyi-nyanyi ketika buang air besar, apalagi sambil browsing-browsing, scroll-scroll gitu ya, bawa HP ke dalam gitu ya. Itu kebiasaan orang kafir di luar negeri begitu. Masuk kamar mandi buang air besar sambil headset dan sebagainya, nyanyi-nyanyi, teriak-teriak atau scrolling atau update status dan seterusnya gitu ya, live streaming dan seterusnya. Update saat ini warnanya dan seterusnya. Maka ini apalagi gitu ya, lubsun fauqal haja, dia menempati di dalam kamar mandi tersebut tanpa ada kebutuhan, di luar kebutuhan yang semestinya, berlama-lama di situ, tidak boleh, haram. Wabaulun fi tariqin maslukin wa nahwi wa tahta syajaratin muthmiratin thamaran maqsuda. Kemudian hal yang diharamkan berikutnya adalah baul kencing di tariqin maslukin wa nahwi, di jalan yang itu masih digunakan, atau di bawah pohon yang itu berbuah, yang buahnya itu diinginkan oleh orang-orang, buahnya itu dimakan oleh orang-orang, tidak boleh, haram untuk makan di bawah pohon tersebut. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqul mala'ina thalath al-baras fil mawarid wa qari'atit tariq, ittaqul mala'ina thalath, jauhilah al-mala'in as-salat, sesuatu yang mengundang laknat, tiga hal yang mengundang laknat atau tiga hal ya, laknat dari Allah, atau tiga hal yang mengundang laknat dari manusia. Maksudnya akan dicaci orang yang melakukannya, akan dilaknati orang yang melakukannya. Kencing di jalan, kencing di bawah pohon sehingga buahnya jatuh kena ke kencingnya, gitu ya, kena ke itunya, gitu ya. Jadi ini termasuk malainas salas, yaitu apa? Al-baras fil mawarid, kencing di sumber air. Kemudian waqariyatut tariq, di tengah jalan. Ya. Kemudian juga apa? Wazil, di bayang-bayang, di bawah pohon gitu ya, atau di tempat yang itu menjadi tempat orang berteduh. Kemudian di situ ada kencing sama ya yang lain-lain gitu ya. Ini pasti akan dicaci oleh orang-orang. Kemudian wasunnah istismarun tsumma istinja'un bima'in wa yajuzul iktisaru 'ala ahadihima lakinnal ma'a afdhal hina idzin. Kemudian penulis menyebutkan masalah istismar dan istinja. Setelah tadi selesai adab-adab ketika masuk kamar mandi dan keluar, maka sekarang menyebutkan ya apa tata cara atau sunnah-sunnah istismar dan istinja. Istinja itu dengan air, istismar itu dengan batu atau sejenisnya, atau tisu misalnya di zaman ini ya. Disunnahkan istismar tsumma istinja bima'in. Disunnahkan istismar terlebih dahulu kemudian istinja dengan air. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah marfu'an, nazalat hadhil ayah fi ahli Quba ya, fihi rijalu yuhibbuna ay yatatahharu. Ya. Yaitu di dalamnya ada orang-orang yang mencintai untuk bertaharah. Kemudian ya kanu yastanjuna bil ma, ya kanu yastanjuna bil ma, yaitu mereka itu apa namanya yastanjuna bil ma, apa itu, beristinja dengan air. Di hadis lain ya apa, istismar kemudian istinja ya. Jadi inilah yang sunnah, yang disunnahkan, yaitu istismar terlebih dahulu baru kemudian istinja. Kalau dibalik maka makruh, karena li'annahu yuqazzirul mahal, karena setelah orang istinja dengan air kemudian dia menggunakan batu, maka itu akan membuat kotor ya tempat tersebut ya, kubul atau dubur tersebut. Jadi kalau misalnya tisu di zaman ini yang itu bersih, maka mungkin ya ilahnya terangkat, mungkin bisa jadi tidak makruh lagi. Dalam hal ini berarti itu berfungsi untuk mengeringkan ya. Akan tapi yang lebih afdol adalah istismar terlebih dahulu baru kemudian istinja. Kemudian kalau setelah itu antum mau mengeringkan ya, maka lebih bagus lagi gitu ya. Wa yajuzul iktisaru ala ahadihima. Ya. Maka boleh untuk iktisar ala ahadihima, untuk membatasi pada salah satunya saja, istismar saja atau istinja saja. Jangan dipahami istismar ini dalam rangka seperti tayammum. Kalau kita wudu menggunakan air, kalau tidak ada air tayammum gitu ya, atau kalau airnya kita pakai air maka kemudian bakal sakit, maka kita tayammum. Itu kalau tayammum dan wudu. Tapi kalau istinja dan istismar, walaupun kita ada air, air melimpah, tapi kita memutuskan untuk istismar, tidak masalah. Sebagaimana yang disebutkan di sini, yajuz al-iktisaru ala ahdihima. Jadi, perhatikan, istinja dan istismar tidak seperti wudu dan tayammum. Karena banyak orang awam yang memahami masalah ini. Memahami masalah ini dengan pemahaman seperti itu. Ya, jadi istinja dan istismar tidak seperti wudu dan tayammum. Kalau masalah wudu dan tayammum, kalau ada air wajib kita wudu. Akan tapi kalau istinja dan istismar, walaupun air melimpah boleh bagi kita untuk istismar. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa ya beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi adawatan min ma' wa anazah fa istanji bil ma'. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasuki kamar mandi, kemudian aku membawa ya, dan gulam sepertiku, anak kecil sepertiku, aku membawa kami membawa adawatan mimma, sebejana air dan anazah, tombak kecil. Maka Nabi Muhammad SAW mengambil air kemudian beristinja dengan air tersebut. Kemudian di hadis lain, hadis Aisyah radhiyallahu anha marfu'an bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, "Idza dakhala al-khala, idza dakhaltu al-khala falyastati bi thalathati ahjar fa innaha tujzi anha." Yaitu apa? Ketika kalian memasuki kamar mandi maka falyastati bi thalathati ahjar. Maka beristijmarlah dengan tiga batu, fa innaha tujzi anha. Maka itu sudah mencukupi. Maka ini dalil bahwa ya, baik mau pakai air, baik mau pakai apa batu atau tisu, ya itu tidak masalah. Ya, jadi ya juzul iktisaru ala hadihima, boleh untuk memilih salah satunya. Akan tetapi air itu afdol, lebih utama. Kenapa? Karena lebih membersihkan, lebih membersihkan. Ya tentunya tidak disangka lagi, tidak diragukan lagi, ya bahwa air itu lebih membersihkan. Dan orang-orang kafir itu heran ketika melihat kaum muslimin istinja dengan air. Heran. Itu adalah hal yang bukan minimal orang kafir di Inggris yang anda temui gitu ya, dan di Amerika. Mereka menganggap itu adalah hal yang extraordinary gitu ya. Antum kemana aja gitu ya. Maka ya salah satu teman anda, teman satu office gitu ya, akhirnya pada suatu hari setelah dia mengetahui hal ini, dia mencoba untuk istinja dengan air. Dia pakai selang, dia pakai apa, nyemprot-nyemprot kemana-mana gitu ya. Ini kayak ngajarin anak kecil apa. Tapi kemudian setelah dia terampil, dia berkata lebih bersih memang. Lebih bersih, iya lebih bersih. Ambilkan kitab fikih ini, lebih bersih ini disebutkan di para ulama gitu ya. Karena air lebih bersih daripada istismar, istinja itu lebih bersih daripada istismar. Nah, wala yasihu istismarun illa bitahirin mubahin yabisin mungkin. Tidak sah istismar kecuali dengan sesuatu yang tohir, yang najis tidak boleh. Mubahin harus hal yang mubah. Kalau haram, rampasan, tisu hasil curi gitu, tidak sah. Ya bisin kering, ya ya bisin mungkin maksudnya kering dan membersihkan. Ya kan, tapi tisu basah itu juga bersifat membersihkan, tidak masalah. Tisu basah. Ya pernah istismar dengan tisu basah? Bisa sampai bersih? Ada yang pernah melakukannya? Sampai bersih juga bisa, ya. Jadi, wallahu a'lam itu juga tidak mengapa. Ya, jadi mungkin membersihkan ini patokannya. Mungkin yaitu ingqa. Ingqa kalau di air, ingqa kalau di air, kalau kita istinja yang disebut ingqa, yang disebut membersihkan, ini adalah apa namanya? Kita berhenti istinja atau istismar setelah ingqa tercapai. Ini kaidahnya. Kita berhenti istinja dan istismar setelah ingqa, kondisi ingqa tercapai. Masalahnya kondisi ingqa itu apa? Kondisi bersih ingqa itu apa? Kalau di air, kalau di istinja, kondisi ingqa itu terjadi ketika audhu husunati al-mahal. Kamakana udhunhu kahwin. Yaitu tempat tersebut, sabilain tersebut, kembali ke kondisi seperti semula. Sebagaimana seperti semula, sebelum buang air kecil atau buang air besar, dan zonnya sudah berkata bahwa ini sudah cukup. Itu kalau air bisa kembali seperti semula, karena air membersihkan. Ya, air itu bersifatnya membersihkan, bisa bersih. Ya. Akan tetapi kalau ingkok diistijmar, maka standar ingkoknya, standar bersihnya adalah ayyab ko atharun la yuziluhu illal ma. Yaitu tidak mengapa masih ada athar. Maka kemarin pertanyaan yang dihilangkan ketika istismar itu ain atau athar, yang dihilangkan adalah ain. Kalau kita definisikan ain itu adalah apa, zat-zat utamanya ya, yang padet-padetannya itu ya. Jadi ketika itu sudah dihilangkan, tersisa atharnya, bekas-bekasnya sedikit. Kalau itu sudah tidak bisa dihilangkan dengan tisu atau dengan batu, baru bisa dihilangkan kecuali dengan air, maka ini namanya sudah ingqa. Tidak masalah, walaupun tidak bersih seideal air. Ya. Demikian pula konsekuensinya, kita di kampus misalnya enggak ada apa namanya bak mandinya, cuma ada tisu di situ ya, atau di tempat umum atau di hotel cuma ada tisu gitu ya. Maka apa yang terjadi? Atau di luar negeri sering sekali seperti ini. Ya udah pakai tisu, kemudian bersihkan sampai hanya tersisa athar yang itu tidak bisa dihilangkan kecuali dengan air, kecuali dengan istinja. Maka itu sudah ingqa. Dan dalam kasus ini konsekuensinya tidak masalah. Konsekuensinya tidak masalah, yaitu apa? Konsekuensinya adalah misalnya pakaian kita agak bau, pakaian kita yang berdekatan dengan tempat tersebut agak bau karena ya atharnya tidak begitu bersih, tidak masalah. Ya, jadi selama itu memang sudah tidak bisa dibersihkan lagi kecuali dengan air, ya. Kemudian penulis berkata wa haruma bi rawsin wa azmin, haram dengan menggunakan raus dan azm. Ya, jadi haram ketika menggunakan raus yaitu kotoran, istismar dengan kotoran haram. Dan juga istismar dengan tulang binatang haram. Mengapa? Karena hadis Salman, ya, naha An-Nabi sallallahu alaihi wasallam anastanjia bil yamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk beristinja dengan tangan kanan. Wa anastanjia bi aqall min thalathati ahjar, dan juga melarang kita untuk beristinja dengan yang lebih sedikit dari 3 batu atau 3 sisi. Boleh jadi batunya satu tapi agak besar sehingga ada 3 sisi yang bisa digunakan. Ya. Jadi atau apa namanya? Tisu, demikian pula tisu, kemudian setelah itu dilipat-lipat masih ada yang bersih gitu ya. Pokoknya 3 kali usapan itu dobitnya. Wa anastanja bi rawsin wa azmin. Bi rajiin wa azmin, yaitu melarang kita untuk beristinja dengan roji', dengan kotoran, dan dengan azmin, dengan tulang. Ya, disebutkan ya mengapa ya nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anastanja bi rawsin bi rawth wa bil idham, li'annahu zadu ikhwanikum min al-jinn. La tastanju birrawf la bil-idham, ya, fa'innahu zadu ikhwanikum min al-jinn. Ya, janganlah kalian beristinja dengan kotoran ataupun dengan tulang, karena ya itu adalah makanan dari saudara kalian dari kalangan bangsa jin, ya, dari kalangan bangsa jin. Maka kalau makanan ya bangsa jin itu disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah rawf dan azm, dilarang, maka ya sudah dilarang. Tidak boleh kita pakai kotoran atau apa namanya, kotoran hewan ataupun tulang hewan untuk istismar. Demikian pula ta'amin, makanan manusia, apalagi kalau makanan jin dilarang, maka apalagi makanan manusia. Demikian pula ini makanan untuk hewan ternak atau hewan kita, hewan peliharaan kita, gitu ya. Kalau makanan untuk jin dilarang, maka apalagi makanan untuk ya binatang walaupun itu binatang ternak atau binatang apapun gitu ya. Itu juga dilarang, ya. Wa dzi hurmatin, dan ya binatang yang haram bagi kita untuk ya apa namanya membunuhnya, seperti ketika misalnya kita dalam kondisi ihram atau apa namanya di tanah haram, ya. Umut taslin bi hayawan, istismar tidak boleh juga dengan bagian yang tersambung dengan hewan, bagian dari hewan. Contohnya apa? Ya, kambing kita istismar dengan kupingnya gitu. Pinjam dulu kupingnya. Dengan kucing, dengan ekor kucing kita pinjam dulu buat istismar gitu ya. Ya. Itu tidak boleh. Kenapa? Memuliakan hewan tersebut. Hewan juga harus dimuliakan. Wa syurita lahu adamu ta'addi kharijin mawdi' al-'adah. Disyaratkan ketika istismar, yaitu tidak boleh benda najis yang keluar, ya, ketika kita buang air kecil atau buang air besar, urin kita atau mohon maaf, feses kita, kalau sudah menyentuh tempat di luar tempat keluar yang biasanya, kalau sudah keluar dari apa tempat yang keluar dari biasanya, maka itu ya tidak boleh kita istismar. Wa syurita lahu adamu ta'addi kharij mawdi' al-'adah. Adamu ta'addi kharij mawdi' al-'adah, yaitu tidak boleh istismar ketika urin kita tersebut mengenai betis misalnya. Betis bukan mawdi' al-'adah. Ya, tolong yang bersuara di atas tolong dihentikan karena kita sedang kajian di bawah. Tolong yang bersuara di atas tolong hentikan karena kita sedang kajian di bawah. Baik, silakan jika mencari, kalau mau rapat mencari tempat lain, kalau mau bicara mencari tempat lain, bukan di masjid yang sedang ada kajian. Jazakumullah khairan. Wa syarita lahu adamu ta'addi kharijin mawdi'al 'adah. Disyaratkan untuk istizmar, ya, tolong yang di atas untuk dihentikan atau disampaikan, ya. Ana masih mendengar suaranya. Tidak boleh istismar di tempat di luar kebiasaan keluarnya benda najis tersebut. Ya. Ketika misalnya urin tersebut mengenai betis, tidak boleh kita istismar, harus menggunakan air. Harus menggunakan istinja. Ya, harus menggunakan air intinya. Kenapa? Karena tayamum itu atau karena apa? Istismar itu adalah rukhsah. Istismar itu adalah rukhsah. Jadi tidak boleh bagi kita untuk ketika di tempat yang bukan semestinya rukhsah itu tetap dilakukan, tidak boleh. Ya. Wa thalathu masahatin munqiyatun fa aktsar. Dan juga disyaratkan, ini yang telah kita sebutkan, tiga kali masahat. Tiga kali ya usapan yang itu bersifat munqiyatun. Ya, munqiyatun yang bersifat membersihkan. Dan perhatikan di sini munqiyatun bisa dhamma bisa kasrah. Ya, itu maksudnya adalah setiap satu usapan itu bersifat bisa membersihkan walaupun belum bersih total, tetapi ketika sudah tiga, ya itu sudah bersifat membersihkan. Kalaupun belum bisa, maka fa'akthar, maka silakan ditambah sampai bersih. Ya, jadi minimal tiga. Kalau sudah bersih satu kali usapan tidak cukup, harus tiga. Karena itulah sabda Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk beristinja atau beristismar dengan lebih sedikit dari tiga batu. Ya, jadi demikian yang bisa kita bahas di kajian kitab Akhsarul Mukhtasarat ini. Semoga bermanfaat. Ya, hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.